Sudah ku katakan kepadamu, janganlah, jangan engkau mencintaiku. Tetapi mengapa engkau memaksa menanam cinta di lubuk hati? Janganlah, jangan engkau mencintai.